Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang lagi viral ya, tentang seorang dosen. Kita lihat dulu. Dan dengarkan pengajiannya Gus Baha. Pernah dengar Gus Baha? Nah, Gus Baha. Jadi supaya tenang, terutama yang favorit dengan Gus Baha itu kacur itu. Orang juga itu sopron itu sama Gus Baha. Pak, apa lagi? Ya, caranya supaya si ibu itu dengarkan biar tenang, Islamnya seperti Islam dusta aja. Dia juga mencari ya kebetulan dia mencantumkan YouTube-nya apa namanya? Channel YouTube. Channelnya. Akhirnya coba saya buka dan ternyata dia sudah buka. Saya buka, ternyata dia sudah menceritakan mengenai siapa dan ini latarnya orang-orang kafir itu siapa. Kemudian dia dengan MP-nya membaca surat Toha ayat pertama dan kedua. Ya, Toha ma'azana ilaika al-Qur'an lintas ko. Gitu ya. Oke. Jadi surat Toha itu. Lalu dia enggak masalah dia. Dia hanya tenang aja. Mungkin karena dia merasa sebagai ahli tafsir tenang aja. Jadi ini Toha akhirnya apa namanya dia terjemahkan, hei Muhammad, ma'azal tidak saya turunkan ilahiyah kepada Muhammad, ya Quran untuk supaya kamu susah, ma'azal yang terkenal di Tasso, saya tidak turunkan ilahiyah kepada Muhammad. Jadi pertama terjemahnya dia terjemah sendiri tanpa ada merasa ada apa, ada pertanyaan di situ, karena dia merasa angkuran. Toha, hei Muhammad, ma'azana tidak kami turunkan ilahi kepada hei Muhammad litaso untuk menjadi susah atau menjadi susah. Saya itu langsung ini kalau saya langsung saya pengen keterangan dari apa namanya keterangan yang saya mengenai bahwa Toha dan yang lain dalam hal ini Yasin itu sebagai nama Muhammad. Saya pengen tahu. Tolong jawab peserta-peserta yang kira-kira ini profesor itu ngamuk semua. Mas, tolong aku kalau menafsirkan Al-Quran pakai tafsir Ibnu Mas'ud. Ada yang pakai tafsirnya yang baru itu. Wahab Az-Zuhairi, tafsir yang baru ini. Aneh, dosen di Sakar, dia termasuk dan bisa salah di sini, kemudian dia ke LPBA di kan ngerti Arab dulu di Langitan, menurut dia Langitan sampai saya panggil, aku itu masih sangat senior di Langitan kembali ke tafsir jalan kembali ke tafsir yang dimaksud itu jangan tafsir yang sebenar itu. Jadi saya suruh kembali kalau kita yang benar menafsirkan Al-Quran itu Al-Quran dengan Al-Quran, kalau Al-Quran yang ayat yang masih benar bahwa Toha dan yang lain-lain Yasin misalnya sebagai nama Muhammad tidak ada. Nama Muhammad itu yang pernah ada lima. Anak Hasir, saya Hasir, kemudian Muhammad Ahmad Hasir, kemudian apa lagi dua lagi ya? Ada lima. Jadi namanya itu ada lima. Kecuali juga ya, bukan ya, bisa Mustafa, ya ada juga yang lain. Tapi tidak ada nama dan semua tafsir-tafsir yang dari hadis dia masuk itu menerangkan bahwa itu hanya huruf-huruf mukhtarah. Itu adalah seorang dosen yang menyalahkan Gus Baha tentang masalah tafsiran Yasin dan Toha ya, yang ditafsiri dengan kata Muhammad. Padahal sudah beredar ya, sebelumnya kan sudah beredar pengajian Gus Baha bahwa Gus Baha itu menerangkan bahwa penafsiran Toha dan Yasin itu adalah ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bimuradi bi. Allahu ta'ala a'lamu dzat sing berso bimuradi kelan kersane Allah bi kelan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursali. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad, kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, sholatullah, salamullah, ala Yasin, habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimurati bidhalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di Juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha. Ya Muhammad ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Enggak ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika alqur'ana litasqa. Jelas ya? Cara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal qur'ana tasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Allah a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kayak tadi apa? Shalawatullah salamullah ala Toha Rasulillah shalawatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena. Apa? Kena. Mukhotobnya siap. Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari. Gak mungkin Allah mengkhitobkan sesuatu dengan sesuatu yang gak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu faham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah. Sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu gak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah mudah difahami. Ternyata ini ada lafad-lafad yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Apakah benar tidak ada dalam tafsir-tafsir atau bagaimana? Kita buktikan yaitu kita buktikan dalam beberapa tafsir. Di sini ternyata banyak beberapa tafsir dari ulama yang mengatakan bahwa memang Toha atau Yasin itu ada yang berpendapat masalah bahwa penafsiran Yasin itu adalah Muhammad. Salah satunya adalah dari tafsir Ibnu Ujaibah. Ibnu Ujaibah yaitu tafsir Bahrul Majid fi tafsiril Qur'anil Majid. Di sini dijelaskan bahwa wa fil hadis inna Allah ta'ala sammani fil Qur'ani bi sab'ati asma'in. Muhammad wa Ahmad wa Toha wa Yasin wa Muzzammil wal Mudassir wa Abdillah. Di sini dalam tafsir Ibnu Ujaibah mengatakan bahwa ada hadis yang menerangkan bahwa Allah memberi nama saya yaitu Muhammad, ngaji Nabi Muhammad dalam Quran dengan 7 nama. Pertama Muhammad, kedua Ahmad, ketiga Toha, keempat Yasin, kelima Muzzammil, keenam Mudassir, dan terakhir adalah Abdillah. Itu ada di tafsir Ibnu Ujaibah atau tafsir Bahrul Madid. Dan yang kedua adalah dari tafsir Al-Bahr. Tafsir Bahr atau dikatakan tafsir Bahril Muhit karangan Imam Abu Hayyan. Di sini juga dijelaskan bahwa dalam tafsir surat Yasin dijelaskan qala Ibnu Jubair guna innahu ismun min asma'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa daliluhu innaka laminal mursalin. Menurut Ibnu Jubair, tafsir Yasin di sini adalah nama dari beberapa nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan dalil innaka. Kafnya ini kepada Kanjeng Nabi. Jadi innaka setuhune sira Muhammad, sesungguhnya kamu Muhammad laminal mursalin, termasuk dari beberapa utusan. Itu kedua dari tafsir Al-Bahar. Yang ketiga yaitu dari tafsir Al-Mawardi. Dalam tafsir Al-Mawardi ini ada beberapa penafsiran dari Yasin. Yang salah satunya adalah Ar-Rabi' annahu ya Muhammad qalahu Muhammad bin Hanafiyah. Yaitu menurut Muhammad bin Hanafiyah, warwa Ali radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah ta'ala sammani fil Qur'ani bisa ba'd asma'in. Hadisnya sama dengan tafsir Ibnu Ujaibah, yaitu Muhammad wa Ahmad wa Toha wa Yasin wal Muzammil wal Muddassir wa Abdullah, yaitu sesungguhnya Allah dari Kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memberi nama saya di Quran dengan 7 nama, Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Muzammil, Muddassir, Abdullah. Dan yang terakhir di sini ada juga dalam tafsir An-Nisfi atau yang baca An-Nasafi. Di sini ada yang mengatakan bahwa tafsir dari Yasin, jadi tafsir dari Yasin itu banyak, salah satunya dari An-Ibnil Hanafiyah, ini sama dengan Muhammad Ibnul Hanafiyah. Ya, sama tadi dengan tafsir Al-Mawardi, yaitu tafsirannya ya Muhammad. Wa fil hadis, ada dalam hadis inna Allah sammani fil Quran bisa ba'd asma'in Muhammad wa Ahmad wa Toha wa Yasin wal Muzammil wal Muddassir wa Abdillah. Jadi di sini memang ada dari beberapa tafsir yang menafsiri Yasin atau Toha itu adalah sebuah nama dari nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lain dari Kanjeng Nabi Muhammad. Intinya itu ada perkhilafan. Kalau ada perkhilafan pendapat ulama, ojo tukaran. Kita itu sama-sama menukil, tidak ijtihad sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.